Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Berhubung mahad sedang libur, santri sedang pulang, tidak berada di pondok. Karena itu, agar supaya materi taklim Sabtu malam Ahad untuk materi fikih bersambung ya, tidak ketinggalan para santri, maka untuk taklim pada malam hari ini kita tidak melanjutkan taklim fikih dari kitab fikih Muyassar. Begitu ya. Temanya apa? Tematik katanya. Temanya tematik kita. Apa temanya Bu Firdaus? Temanya tematik. Iya. Jadi agar materi fikih itu santri itu tidak ketinggalan, karena yang megang kitab dengan kitab itu kan kebanyakan mayoritasnya kan santri. Nah kalau nanti materinya dilanjutkan mereka ketinggalan. Oleh karena itu maka untuk taklim pada malam hari ini temanya tematik. Tematik itu apa? Katanya tentang apa? Temanya tentang keikhwanan. Kalau temanya tentang keikhwanan nanti ahwatnya kasihan. Ya temanya tentang ikhwan dan ahwat. Gitu saja ya. Baik. Yang jelas temanya tentang keislaman saja. Nah, ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah tentang nikmatul Islam, tentang kenikmatan Islam, tentang kenikmatan Islam, tentang wajibnya mensyukuri nikmat Islam. Islam itu adalah merupakan kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar, tidak ada anugerah Allah yang lebih besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya selain Islam. Bahkan Islam itu bukan sebatas kenikmatan saja, tetapi Islam itu adalah kenikmatan yang disempurnakan. Kenikmatan yang disempurnakan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki, hamba-hambanya yang pantas untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. ayat yang mayoritas umat Islam hafal dan mengetahuinya. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah saya sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah saya sempurnakan kenikmatanku itu, dan saya ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Di dalam ayat ini, surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Allah memberitakan bahwasannya Islam itu adalah agama yang telah Allah sempurnakan. Dan Islam adalah sebagai kenikmatan Allah yang telah Allah sempurnakan. Wa tamamtu alaikum ni'mati, dan telah saya sempurnakan kenikmatanku itu, yaitu Islam, untuk kalian. Wa raditu, dan saya ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Islam itu merupakan agama yang telah Allah sempurnakan, merupakan kenikmatan yang Allah sempurnakan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka dengan ayat ini jelas bahwa Islam itu adalah merupakan kenikmatan yang besar, bahkan yang paling besar yang telah Allah sempurnakan. Dengan mendapatkan Islam, maka berarti telah mendapatkan kenikmatan yang paling besar. Telah mendapatkan segalanya. Seandainya tidak mendapatkan kenikmatan lain selain Islam, maka cukup. Ya, maka itu adalah cukup. Sebagai bekal untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena tidak ada agama selain Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam, ya. Hanya Islam. "Wa may yabtaghi ghairal Islami dina fala yuqbalu minhu." Wa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk dari golongan orang-orang yang rugi. Itu dalam surat Ali Imran ayat yang ke-58. Agama yang diterima oleh Allah itu hanya satu, hanya Islam. Selain Islam tidak ada yang diterima oleh Allah. Selain Islam tidak ada yang diterima, tidak ada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Islam yang diterima oleh Allah. Hanya Islam yang bisa menyelamatkan dari neraka, yang bisa memasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu Allah katakan, siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencari agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan yang lainnya, itu semuanya tidak akan diterima oleh Allah. Orang capek, lelah, beramal dengan amalan-amalan yang ada pada agama yang tidak diterima oleh Allah selain Islam, maka nasibnya akan seperti yang Allah firmankan. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Capek beramal, tetapi akhirnya akan dimasukkan ke dalam api yang panas, api yang menyala. Itu kalau orang beragama selain dengan agama Islam, dan dia di akhirat termasuk dari golongan orang-orang yang rugi. Tidak akan bisa masuk surga. Selain Islam tidak akan bisa mengantarkan ke surga. Yang bisa mengantarkan ke surga hanya Islam. Yang bisa menyelamatkan dari neraka hanya Islam yang bisa mendatangkan rahmat Allah, yang dengan rahmat Allah orang akan bisa bahagia masuk surga, selamat dari neraka, itu hanya Islam. Tetapi yang mencari selain Islam sebagai agama, walaupun mengaku Islam, maka enggak akan diterima oleh Allah. Mengaku Islam tetapi mencari selain Islam, seperti apa? Orang mengaku Islam tetapi akidah yang dianut, yang diyakini, akidah-akidah yang enggak ada di dalam Islam. Berakidah tentang rububiyah Allah, tidak dengan akidah rububiyah yang ada dalam Islam, tentang uluhiyah, tentang peribadahan kepada Allah. Seperti beribadah kepada selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai perantara dalam beribadah, dalam berdoa, itu enggak ada dalam Islam. Berarti orang itu mencari selain Islam sebagai agama. Demikian juga orang yang beribadah dengan peribadahan yang bid'ah, yang tidak dituntunkan di dalam Islam, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, berarti dia mencari selain Islam sebagai agama. Walaupun ngaku Islam, maka enggak akan diterima oleh Allah, dan dia termasuk dari orang-orang yang rugi. Ya. Ngaku Islam tetapi di dalam berakidah, dengan akidah yang di dalam Islam enggak ada, Rasulullah tidak mengajarkan, di dalam beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah, yang tidak ada dalam syariat, ini berarti mencari selain Islam sebagai agama. Dalam bermuamalah, dengan muamalah yang tidak ada dalam Islam, yang dicari yang bukan dari Islam, dan dalam segala sesuatunya mencari ajaran-ajaran, aturan-aturan yang tidak ada di dalam Islam, walaupun mengaku Islam, maka enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu yang dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Ya. Karena Islam itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, al-Islamu huwa sunnah. Wa sunnatu hiyal Islam, wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhir. Islam itu sunnah. Sunnah itu Islam. Salah satunya tidak bisa berdiri tanpa yang satunya. Islam itu sunnah. Sunnah maksudnya adalah sunnah Rasul, ajaran Rasul. Sunnah, ajaran Rasul, tun Rasul itu ya Islam. Kalau ada Islam tetapi tidak ada dalam sunnah, ini bukan Islam. Ya. Masing-masing tidak bisa berdiri sendiri. Islam berdiri tanpa sunnah enggak bisa. Sunnah berdiri sendiri tanpa Islam tidak bisa. Islam itu sunnah, sunnah Islam enggak bisa dipisahkan. Oleh karena itu orang yang mencari ajaran yang tidak ada di dalam sunnah Nabi, maka ini berarti mencari selain Islam sebagai agama. Enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-An'am 125. Famayuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dia mendapatkan hidayah, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, Allah akan jadikan dadanya itu, hatinya sempit berat, seperti dia naik ke langit. Ya. Hidayah untuk menerima Islam itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah Islam itu akan dimudahkan oleh Allah, dilapangkan dadanya, dibuka hatinya untuk menerima Islam. Ya. Lapang dadanya, mudah untuk menerima Islam, menerima sunnah, mempelajari sunnah dan mengamalkannya. Tapi orang yang dikehendaki oleh Allah sesat, disesatkan oleh Allah, Allah akan jadikan hatinya, dadanya sempit, berat untuk bisa menerima Islam. Ya, untuk bisa menerima sunnah, ajaran Rasulullah, apalagi untuk mengamalkan, itu sangat berat, sulit. Allah gambarkan seperti orang naik ke langit, kayak apa sulitnya, seperti apa susahnya, seperti apa beratnya orang naik ke langit. Itu gambaran perumpamaan yang Allah gambarkan tentang orang yang digandaki oleh Allah, sesat. Ya, dadanya sempit. Berat untuk bisa menerima Islam, untuk bisa menerima sunnah. Sehingga kenikmatan yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala membuka hati hamba untuk mudah menerima Islam, lapang dadanya untuk menerima Islam, menerima sunnah dan mengamalkannya, ini kenikmatan yang sangat besar. Bahkan kenikmatan terbesar. Dan tidak ada kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba kecuali tuntutannya adalah wajib untuk bersyukur. Agar supaya kenikmatan itu dijaga oleh Allah tetap sebagai kenikmatan. Ya. Agar supaya kenikmatan itu ditambah oleh Allah. Allah berfirman, La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum fa inna adzabi lasyadid. Sungguh seandainya kalian bersyukur, sungguh pasti akan kami tambah nikmat itu untuk kalian. Dan jika kalian kufur, yaitu tidak bersyukur atas kenikmatan, maka sesungguhnya azabku adalah pedih. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah kemudian bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya itu. Orang yang mendapatkan nikmat Islam kemudian mensyukuri nikmat besar tersebut, nikmat Islam tersebut, maka kenikmatan itu akan ditambah oleh Allah. Semakin merasa nikmat, semakin bertambah nikmat dengan Islam. Ya. Tetapi apabila tidak bersyukur, maka kenikmatan itu akan dicabut oleh Allah dan akan diganti dengan azab. Walaupun kadang Allah dalam mencabut kenikmatan itu tidak langsung, sedikit, kadang sedikit demi sedikit, terasa risih dengan Islam, risih dengan sunnah, terasa berat, sulit, tidak mudah, lama-lama jauh dari Islam, jauh dari sunnah, jauh dari hidayah. Akhirnya kemudian meninggalkan Islam, meninggalkan sunnah, dicabut kenikmatan itu. Zalika bi anna Allah lam yakum ghayran ni'matan an'amaha laqamin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya hal itu, bahwasanya Allah tidak akan merubah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah apa yang ada pada mereka. Ayat ini menunjukkan, maksud dari ayat ini adalah ketika Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, memberikan kenikmatan kepada suatu kaum, maka Allah akan tetap menjaga nikmat itu sebagai nikmat dan akan Allah tambah jika hamba itu mensyukuri. Jika hamba itu mensyukuri kenikmatan tersebut, maka akan Allah jaga. Tidak akan Allah cabut, tapi Allah jaga. Dan bahkan Allah tambah. Tetapi ketika mereka tidak menikmat, apa tidak mensyukuri, ya, mereka merubah apa yang ada pada diri mereka, maksudnya mereka tidak mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan, ya, maka akan Allah ganti, akan Allah rubah kenikmatan itu menjadi nikmah, menjadi malapetaka, musibah. Ya. Oleh karena itu wajib untuk mensyukuri kenikmatan Islam. Lah kemudian, bagaimana cara mensyukuri nikmat Islam? Apa bentuk syukur terhadap nikmat Islam? Di antara bentuk syukur terhadap nikmat Islam, ini adalah yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Ayat itu menjelaskan tentang wujud syukur terhadap nikmat Islam. Tahqiqu syukri bihadzihi ni'mah, wujud syukur, bentuk syukur terhadap nikmat Islam. Nah, apakah kita termasuk dari orang-orang yang sudah bersyukur terhadap nikmat besar, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, atau belum bersyukur? Maka Kita koreksi apakah kita sudah mewujudkan firman Allah tersebut atau belum. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah oleh kalian kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kalian. Id kuntum a'daan, ketika kalian dulu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah satukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka kalian dengan kenikmatan Allah itu menjadi bersaudara. Surat Ali Imran ayat 103. Ayat ini menjelaskan tentang wujud syukur terhadap nikmat Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingat oleh kalian kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kalian. Kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kalian, nikmat yang dimaksud dalam ayat ini adalah nikmat Islam. Nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kalian, karena dengan nikmat Islam itu id kuntum a'daan, dulunya kalian itu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah satukan di antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi, maka dengan kenikmatan tersebut, dengan kenikmatan Islam yang Allah berikan kepada kalian, kalian menjadi ikhwana, menjadi bersaudara. Ayat ini turun itu berkaitan dengan kabilah Aus dan Khazraj. Di Madinah ada dua kabilah besar, ya, dua kabilah besar yang masing-masing juga memiliki kekuatan yang besar. Dua kabilah besar ini di Madinah, Aus dan Khazraj. Kabilah ini tadinya itu selalu berperang. Perang yang berkepanjangan. Perang yang berkepanjangan, terus berperang. Yang secara akal pikiran manusia, secara logika, Aus dan Khazraj ini tidak mungkin bisa disatukan. Ya, tidak mungkin bisa disatukan. Dendam dari kedua belah pihak ini sudah merasuk di hati-hati mereka. Mereka, orang tua mereka, masing-masing itu berpesan kepada anak cucunya, ya, untuk melanjutkan peperangan ini. Darah harus dibayar dengan darah. Ya, jangan sampai kalian berdamai. Kalian harus melanjutkan perang. Nyawa harus dibayar nyawa. Darah harus dibayar dengan darah. Ini dari orang-orang tua. Mereka pesan kepada anak turunnya. Karena itu ini terjadi peperangan yang terus berkepanjangan. Secara akal logika, itu gak akan mungkin mereka bisa bersatu. Dan akan gak akan bisa disatukan. Ternyata ketika Islam datang, Islam datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah Rasulullah dari Makkah, hijrah ke Madinah, mendakwakan Islam, mereka menerima Islam. Mereka, orang-orang Madinah menerima Islam, termasuk Aus dan Khazraj. Dua kabilah ini menerima Islam. Ternyata dengan Islam mereka bisa bersatu. Dendam, dengki, permusuhan, kebencian yang ada bisa hilang dengan Islam. Mereka tinggalkan, mereka lupakan apa yang telah lewat. Permusuhan, peperangan, korbannya nyawa, harta, mereka lupakan semuanya dengan Islam. Karena mereka telah mendapatkan kenikmatan Islam, bersatu dengan Islam. Ya. Kemudian ketika Aus dan Khazraj sudah bersatu, suatu ketika permusuhannya Aus dan Khazraj ini diungkit dan dibangkitkan oleh Yahudi. Memang Yahudi seperti itu. Yahudi itu yang memiliki karakter hasad, dengki. Tidak rela, tidak ridho melihat Aus dan Khazraj ini bersatu dengan Islam yang dulunya berperang selalu bermusuhan. Kok kemudian bersatu menjadi guyub rukun. Yahudi ini enggak rela melihat seperti itu. Kemudian mereka menebarkan fitnah, membangkitkan permusuhan antara Aus dan Khazraj dengan kalimat-kalimat yang bisa menyulut dan membangkitkan permusuhan. Dan waktu itu mereka bangkit. Ya, ingat diingatkan, diungkit permusuhannya yang lalu. Dan mereka bangkit. Kemudian mereka siap untuk berperang lagi. Kemudian sudah berjanji untuk bertemu di satu tempat untuk berperang. Nah, kemudian Rasul SAW mengetahui, mendengar hal ini. Rasul datang ke tempat itu. Mengingatkan kenikmatan yang Allah telah berikan yang bisa menghilangkan permusuhan dan kebencian yang ada. Seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Asalnya ayat ini adalah untuk Aus dan Khazraj di Madinah. Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingat oleh kalian kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian, yaitu nikmat Islam. Id kuntum a'daan, yang dulunya kalian bermusuhan, saling berperang, saling membenci, saling membunuh. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka dengan nikmat Allah itu, yaitu nikmat Islam, kalian menjadi bersaudara. Jadi ayat ini turut berkaitan dengan itu. Sehingga ada pelajaran yang penting, yang sangat berharga. Dari ayat ini. Yang ayat ini menunjukkan tentang wajibnya umat Islam. Wajibnya orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan Islam untuk mensifati tiga sifat dan mengamalkan tiga perkara. Yang pertama yang disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, jangan kalian bercerai-berai. Bentuk wujud syukur terhadap nikmat Islam yang pertama adalah berpegang teguh dengan tali Allah. Berpegang teguh dengan tali Allah itu maksudnya adalah berpegang teguh dengan al-haq bima ja'a Rasulullah SAW, yang dibawa oleh Rasul SAW. Ya. Berpegang teguh dengan al-haq yang dibawa oleh Rasul SAW. Itu yang dimaksud dengan tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, untuk kita dikatakan dianggap telah mensyukuri nikmat Allah atas nikmat Islam yang besar adalah ketika kita sudah berusaha untuk mempelajari, untuk mengetahui Al-Quran dan Sunnah, belajar mengetahui Al-Haq kemudian berpegang teguh kepadanya. Ini syukur yang pertama kepada Islam. Nah, sudahkah kita ada upaya, ada usaha untuk mempelajari Islam, mempelajari Al-Haq, mempelajari Sunnah, mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkan atau belum? Kalau belum, berarti belum bersyukur atas nikmat Islam yang besar. Oleh karena itu dituntut bagi kita untuk mensyukuri nikmat Islam, untuk kita mencurahkan kemampuan yang ada pada kita untuk kita terus belajar, mempelajari Islam, mempelajari tali Allah, Al-Haq, Al-Quran, dan Sunnah. Karena dengan itu orang tidak akan sesat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma abadan kitabullah wa sunnati. Setinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya setelah berpegang teguh dengan keduanya. Yang keduanya itu adalah kitabullah, kitab Allah, dan sunnahku, yaitu sunnah Rasulullah. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, mengikuti Al-Quran dan sunnah. Disebutkan di banyak ayat dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, dalam surat Al-Hujurat, dalam surat Al-Maidah, dan yang lainnya. Sangat banyak. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hal itu juga sangat banyak. Itu yang pertama, bentuk wujud syukur terhadap nikmat Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak bercerai-berai. Tidak bercerai-berai yang dimaksud dalam ayat ini harus dihubungkan dengan awal ayat. Awal ayat disebutkan wa'tasimu bihablillahi, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, itu berpegang teguh dengan Al-Haq, Al-Quran, dan Sunnah. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Berpecah belah maksudnya dalam ayat ini adalah tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah siapa saja dan kapan saja. Ketika orang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak berpegang teguh dengan Al-Haq, maka ketika itu berarti dia telah bercerai-berai. Berarti dia telah berpecah belah. Tapi kapan saja? Ketika hamba, ketika orang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ketika itu dia adalah tidak bercerai-berai. Berarti dia bersatu. Walaupun sendirian, tapi berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka itu tidak bercerai-berai. Al-jamaah itu, jamaah itu adalah berpegang kepada Al-Haq. Wa in kunta wahdak, walaupun kamu sendirian. Nah, ketika orang sudah menyimpang, keluar dari Al-Quran, dari Sunnah, baik dalam masalah akidah, berakidah dengan akidah yang enggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, beribadah dengan ibadah yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, bermuamalah dengan muamalah yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah bercerai-berai. Berarti dia telah berpecah, meninggalkan Al-Haq. Kemudian yang kedua, wujud yang kedua dari wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wujubul luzumil jamaah wa tahdzir minal furqah. Wajib berpegang teguh dengan al-jamaah. Wajib berpegang teguh dengan al-jamaah dan tahdzir, peringatan dari al-furqah, yaitu berpecah belah. Berpegang teguh dengan al-jamaah, menjaga persatuan yang berada di atas al-haq. Menjaga persatuan di atas al-haq, di atas Al-Quran dan Sunnah, dan menjauhi perpecahan. Ya. Karena itu adalah perkara yang berpegang teguh dengan al-jamaah itu perkara yang dicintai oleh Allah, sebagaimana berpecah belah, bercerai-berai itu adalah perkara yang dimurkai oleh Allah. Al-ikhtilaf itu mabghudh indallah. Ikhtilaf, perselisihan, perpecahan itu perkara yang dimurkai oleh Allah. Sedangkan persatuan al-jamaah itu adalah perkara yang mahbubah indallah, dicintai oleh Allah. Di banyak ayatnya dalam Al-Quran, Allah melarang untuk berpecah belah, bercerai-berai. Seperti dalam surat Ar-Rum, Allah berfirman, wala takunu minal musyrikina minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang mereka itu mencerai-beraikan agama mereka dan mereka bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Mereka bangga, masing-masing dari kelompok itu bangga dengan apa yang ada pada mereka. Orang-orang musyrik itu berkelompok-kelompok, masing-masing membanggakan apa yang ada pada mereka. Fanatik, ya. Loyalitasnya dibangun di atas kelompoknya. Mereka telah menyimpang keluar dari al-haq dengan memiliki ajaran dan ciri tersendiri, kemudian mereka bangga dengan apa yang ada pada mereka. Dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam itu harus bersatu, tidak bercerai-berai, berpegang teguh dengan al-haq, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, bahkan diriwayatkan oleh Al-Jama'ah Jama'ahul Hadis, beliau menyatakan, ala wa inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala sintaini wa sab'ina millah wa inna hadhil millah sataftariqu ala thalathin wa sab'ina sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jama'ah. Ketahuilah sesungguhnya orang yang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, mereka berpecah belah menjadi 72 milah, 72 agama, 72 aliran. Yahudi dan Nasara berpecah belah menjadi 72. Dan sesungguhnya milah ini, agama ini, yaitu Islam, akan berpecah belah menjadi 73, lebih banyak lagi, lebih parah lagi. Dari 73 itu 72 semuanya di dalam neraka. Dan semuanya di dalam neraka ini adalah mengaku Islam, bukan orang-orang kafir, tapi adalah orang-orang yang mengaku Islam. Tetapi di dalam berislam itu tidak mengikuti sunnah, tidak berpegang kepada al-haq, Al-Quran dan sunnah, mengaku Islam tapi punya akidah tersendiri, ya. Yang Jahmiyah, yang Mu'tazilah, ya. Yang mereka Mu'tazilah, ada Al-Maturidiyah, Asy'ariyah, Dawahdatul Wujud, ada yang macam-macam, ada Syiah, Rafidhah, nah, dan yang lainnya. Lebih banyak perpecahannya, lebih parah daripada Yahudi dan Nasara. Ya, 73. Yang 72 semuanya finar dalam neraka. Wahidatun fil jannah, dan satu yang di dalam surga. Siapa itu? Wahiyal jamaah, yaitu al jamaah, ya, yang tidak bercerai-berai, itu satu. Ya. Yang dikatakan dalam maksud al-jama'at ma'afakul haq wa ingkunta wahdak. Jama'ah itu adalah yang mencocoki al-haq, mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Itu yang akan masuk ke dalam sorga. Jadi al-jama'at ma'afakul haq wa ingkunta wahdak. Itu dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, al-jama'ah itu adalah yang mencocoki al-haq walaupun kamu sendirian. Rasulullah SAW juga ketika beliau menjelaskan tentang persatuan dan perpecahan, golongan yang akan masuk neraka dan yang masuk surga, dari hadis Ibnu Mas'ud SAW itu membuat garis lurus, ya, membuat satu garis lurus biyadi dengan tangannya. Kemudian summa qala, kemudian beliau bersabda, beliau menyatakan, membuat garis lurus, satu garis lurus Beliau katakan, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah mustaqimah yang lurus. Jadi jalan Allah yang lurus yang akan mengantarkan ke sorga yang benar itu hanya satu saja. Rasulullah membuat garis hanya satu. Wa khatta khututan an yaminih wa shimalih. Kemudian Rasulullah membuat garis yang banyak di kanan dan kirinya, garis lurus kanan kirinya ada garis-garis banyak. Di kanan di kiri banyak. Kemudian beliau bersabda, hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan lain. Laisa minha sabilun ila alaihi syaitan. Tidak ada satu jalan pun kecuali padanya ada syaitan yadu ilaih, yang menyeru ke jalan itu. Jadi jalan-jalan sesat, jalan-jalan yang mengantarkan ke neraka, yang semuanya ada syaitannya yang mendakwakan, itu banyak. Sementara jalan yang lurus hanya satu. Kemudian beliau membaca firman Allah, wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Sesungguhnya jalanku, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, maka jalan itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bila alakum tattaqun. Itu wasiat Allah untuk kalian agar supaya kalian bertakwa. Ya. Oleh karena itu, ketika kita menjalani siratal mustaqim, menjalani jalan yang lurus yang disimpulkan oleh Ibnu Qayyim adalah tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fil ittiba'. Mentauhidkan Allah dalam ibadah, ibadah hanya kepada Allah saja, mentauhidkan Rasulullah dalam mengikuti, hanya Rasul yang diikuti. Itu siratal mustaqim. Ketika hamba meniti menjalani siratal mustaqim, itu harus selalu waspada setiap saat. Kenapa? Karena di sebelahnya, di dekatnya itu banyak jalan-jalan, ya, banyak jalan-jalan kanan kiri, yang ke kanan juga menyimpang, yang ke kiri juga menyimpang, banyak. Mungkin orang akan selamat dalam menjalani siratal mustaqim, melewati jalan sesat 1-2 ini. Tapi belum sampai akhir, harus selalu waspada. Ya. Oleh karena itu, selama masih hidup, ketika menjalani jalan yang lurus, harus selalu waspada. Di kanan kirinya dekat itu Rasul dalam menggaris, itu jalan-jalan yang semuanya ada syaitan, jalan-jalan menyimpang, jalan-jalan syaitan. As-subul kata Rasulullah, al-bid'ah wa syahwat, bid'ah dan syahwat. Kemudian yang ketiga, bentuk wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wujubu syukri ni'amillah wa min adzamiha wa min ni'matil Islam al-ukhuwah fid din. Wajib mensyukuri nikmat Islam, dan di antara kenikmatan Islam yang besar adalah nikmat al-ukhuwah. Wajib menjaga ukhuwah, ya. Kalau kita tidak berusaha menjaga ukhuwah sesama umat Islam, tidak menjaga ukhuwah sesama ahlus sunnah, tapi bercerai-berai, bermusuhan, maka belum mensyukuri Islam dengan benar. Bentuk syukur terhadap nikmat Islam itu adalah menjaga ukhuwah, ya, menjaga ukhuwah fid din dalam agama. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kufar ruhama bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir, tapi ruhama, kasih sayang di antara mereka. Adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin, dalam ayat yang lain Rasulullah itu lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, agar supaya ukhuwah itu terbentuk, terwujud, kuat dan kokoh. Maka harus ada usaha. Ya. Meninggalkan perkara-perkara yang akan menyebabkan perpecahan. Apakah itu hasad, ya dengki, kebencian, ucapan dan perbuatan itu dijaga dari segala ucapan dan perbuatan akan menyebabkan ukhuwah itu rusak. Dan berusaha melakukan perkara-perkara yang menyebabkan ukhuwah itu kuat dan terjaga dengan kokoh. Itu wajib. Dan banyak hadis yang memerintahkan seperti itu. Di antaranya Rasulullah berfirman, bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia bisa mencintai untuk saudaranya perkara yang dia cintai untuk dirinya. Ya. Ini tuntutan iman. Bisa tidak kita mewujudkan dan kita harus berusaha mewujudkan. Rasulullah katakan tidak beriman, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai untuk saudaranya perkara yang dia cintai untuk dirinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Ketika dirinya senang, cinta mendapatkan kenikmatan, senang dan cinta juga saudaranya mendapatkan kenikmatan. Ketika dirinya susah, sedih, ya, mendapatkan musibah, melakukan dosa, sedih juga kalau saudaranya mendapatkan yang seperti itu. Rasulullah menyebutkan gambaran orang yang beriman dalam hal cinta dan kasih sayang. Itu kama thalil jasadil wahid. Sama seperti satu tubuh. Kalau salah satu anggota tubuh ada yang sakit mengeluh, yang lain seluruhnya juga ikut merasakannya. Itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Yang ini mestinya kita usaha, berusaha untuk bisa mewujudkan bahwa kita ini satu tubuh. Ya, satu tubuh. Harus saling memahami, saling merasakan. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang perkara-perkara merusak ukhuwah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, "La tahasadu, jangan kalian saling hasad, dengki. Wa la tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wa la tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Wa la yabi ba'dukum 'ala ba'din, jangan kalian menjual atas penjualan sebagiannya. Wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-Muslim, akhul Muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam. La yadlimuhu, la yakhdhuluhu, wa la yakdhibuhu, wa la yahqiruhu. Tidak boleh mendoliminya, tidak boleh menterlantarkan, tidak boleh berdusta kepadanya, tidak boleh merendahkan. Kulul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa arduhu. Setiap orang Islam itu haram atas orang Islam yang lain darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Demikian kenikmatan Islam dan bentuk syukur terhadap Islam, ya, yang kita dengan itu akan bisa menilai diri-diri kita setelah kita mendapatkan kenikmatan Islam, apakah kita sudah mensyukur nikmat tersebut atau belum. Kalau dengan demikian, maka kita harus berusaha untuk mewujudkan bentuk syukur terhadap nikmat Islam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama adalah nikmat Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat yang bisa diambil dan bisa kita amalkan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.